Udah selesai, sekarang sedang doa. Doa di dalam hikam itu gimana ya? Hikmah-hikmah dari 1 sampai selesai dijadikan redaksi doa gitu oleh beliau. Jadi silakan nanti. Ya, seminggu sekali bacalah doa hikam itu. Supaya hikamnya produktif. Jadi pengetahuan dan jadi sifat. Asup jadi doa. Ya, baik. Betul. Ya. Sisam, ya. Hikmah keberapa sekarang? 150. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyahi la minahithu dalilu alaihi wa lam yuwasil ilaihim illa man aroda ayyuwasila ilaihi. Lihat dulu urut-urutan manusia, ada tertinggi Rasul, martabat tertinggi manusia adalah Rasul. Rasul juga ada ulul azmi, tapi yang tertinggi Sayyidul Anbiya adalah Nabi Muhammad. Muhammad, ulul azmi, para rasul yang 313, lalu para nabi. Setelah para nabi adalah para wali. Sering ada yang mengatakan setelah para wali ulama, saya tidak termasuk orang yang membuat nomor urut setelah para wali adalah ulama. Dengan hormat pada ulama, tidak dijamin orang berpredikat ulama pasti soleh. Kecuali kalau ditambahkan setelah para aulia adalah al-ulama us-solihin. Gitu kan lah. Dengan hormat, ketika ulama dianggap jaminan keagungan tanpa memperhatikan akhlak gitu. Nah, kalau para nabi teknis atau sebutlah aturan main untuk menyatakan nabi lebih mudah sebenarnya, sebab manusia didatangi malaikat Jibril, diberi wahyu. Kalau diperintahkan untuk mendakwahkan, rasul lah dia rasul. Kalau tidak diperintahkan mendakwahkan, dia adalah nabi. Nabi Muhammad, ya nabi, ya rasul. Setiap rasul pasti nabi. Tidak setiap nabi rasul. Rumusnya mudah. Di satu pihak nabi diunggulkan oleh Allah. Di lain pihak Allah dalam hadis kudsinya menyatakan ada hambaku yang bukan nabi, bukan keramik master dari Jepang, tapi kualitasnya gitu setara, kualitasnya setara. Sampai Rasul pernah bersabda, ulama'u ummati, ulama umatku yang soleh lah, kudu maka yang soleh nama. Itu dijamin. Masalahnya sekarang banyak ulama gadungan ya. Bukan apa-apa. Katsirul khutaba qalilul ulama. Banyak pembicara tapi sedikit ulama. Ulama pun banyak gadungan, apalagi didorong dengan kepentingan politik. Sering partai-partai supaya disebut partai bagus dalam propagandanya bahwa di pihak kami pun banyak ulamanya gitu. Dikumpulkan, sediakan sorban putih-putih, lihat kami, padahal ketika dicek ilmunya manusia-manusia bobrok, ulama penjilat, bikin proposal laporan pesantren dapat dana sekian, pesantrennya nggak ada, bohong. Jadi ada konspirasi antara mafia dana dengan ulama gadungan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang begitu. Ta'awud lagi kudu 70 kali itu. Ya, kalau nabi seperti tadi, kalau ulama cukup diketahui ngomongnya, baca kitabnya, keukurlah. Yang satu ini yang sulit. Mengetahui wali, sebab wali tidak seperti nabi. Kalau nabi mengatakan ana nabiyullah, aku nabi Allah, mana buktinya? Tah mujizat gitu, diperlihatkan aja keluar biasaan. Seperti nabi Musa kan dulu, nabi Musa apa tangannya dimasukkan, dikeluarkan lagi, ngegebur gitu ya. Yang disebutkan baido itu bukan jadi putih, ngegebur. Nabi Muhammad ana Rasulullah, aku Rasulullah. Buktinya keluar air dari telunjuk. Kalau wali enggak boleh ngaku, aku wali Allah, bohong. Jadi bagaimana cara mengetahuinya? Subhana maha suci zat Allah. Lam yaj'al dalil ala uliyai. Tidak membuat dalil, artinya tidak membuat apa suatu apa tanda-tanda lah, benar. Seling orang kecele, mana wali, mana istidraj. Bahkan kadang-kadang lebih hebat tukang istidraj memperlihatkan kehebatan. Bahkan kadang-kadang wali naeleh ku tukang istidraj. Itulah kesucian Allah. Sampai keluar istilah la ya'riful waliya illal wali. Hanya sesama kepada wali deh. Untung kita udah mengenal tadi kueh bolu. Sebab wali tidak pernah merasa dirinya wali. Jadi bedanya begini, ada kalau hikmat orang mengamalkan sebuah doa yang memang sudah biasa, bila mana terpenuhi saumnya, wiridnya, maka kita berkemampuan anu, itu hikmat. Hikmat dalam urup khos, hikmat menurut kelompok tertentu ahli doa. Hikmat yang sebenarnya mana sih? Ya hikam. Hikam itu jamak daripada hikmatun. Hikmatun hikmatani hikamun. Apa hikmat itu? pengetahuan yang mendalam. Kita juga sering mengatakan, aduh banyak musibah, mudah-mudahan ada hikmatnya. Artinya mudah-mudahan ada sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh kita sekarang. Yang dimaksud hikmat di situ begitu. Ada lagi yang disebut ahli hikmat, ilmu hikmat. Saya bisa ngomong karena saya pernah jadi gitu. Dimulai belajar dari Salaeuri, pengersa Hang Abdullah, Hang Sofyan. Terus saya ke Jamudipa, terus saya ke Panguragan. Sampai selesai Mamba Usulil Hikmah. Pokoknya biasanya dibilang hikmah tak lamun gestifika mencit toba. Hideung. Sudah dibeli kepala ansimah. Itu dinyatakan orang yang sudah tuntas di dalam ilmu hikmat. Saya dulu tidak tahu tarekat. Yang saya tahu ya pulang dari pondok ngurus santri, ngawuruk, beres ngawuruk. Nah, ngawuruk bungkul ya profesi itu aya kene. Oh, ternyata masih punya kemampuan lagi di bidang ceramah, jadilah mau balik gitu. Ya dalam rangka namah-namah muli beas saja gitu dulu. Karena dari santri tidak bisa diharapkan kan. Mualah ngurus santri wungkul karena bisa buka duit jutaan hesel. Ya, jadi mau balik. Kalau saya sekarang ngomong tablik, hayang duit, hayang duit. Saya pernah begitu gitu. Pengalaman. Jangan sampai pengalaman pahit saya dialami oleh orang lain. Pengalaman buruk maksudnya. Sebab jadi mau balik gigi tuan dia ternyata itu barokah gitu. Tapi sering-seringlah untuk ikhlas itu kan jembatannya riya dulu. Untuk ikhlas jembatannya toma dulu. Kalau saya melihat orang sedang toma yaitu namanya pepotongan saya bareto gitu. Lalu saya berpikir, enggak selesai laku jadi mau balik. Diajak lagi di politik. Nambah deui profesi saya jadi kiai politik. Waktu itu sedang jaya-jayana Golkar panu. Amun teu ngilu teh malah urang di carakan wae hoku. Oh gae lah kitu-kitu atuh. Tapi alhamdulillahnya lagi karena saya belajar ikhlas. Jadi ujung-ujungnya saya menegakkan syariat Islam itu. Orang jadi oh kadinya ning pejajian mah gitu. Lain hayang jadi anggota dewan. Gitu. Saya beberapa kali dicalonkan dan calon kuat. Karena ketua MDI mankana ro'isa MDI bahwa calonun. Dulu itu begitu rumusnya. Saya jadi ketua MDI 25 tahun, enggak pernah ditawari. Kenapa tidak mau? Bukan tidak normal. Wajar-wajar orang ingin jabatan dan berpeluang. Dipikir-pikir, rek naon saya. Sebab saya melihat banyak kiai aktif teuing di politik, pesantren rajet. Ya. Jadi dari pesantren menjadi STH, sekolah tinggi ayam. Pesantrennya jadi kanang ayam. Ada bukti, kiai pulan. Saya tahu, mau ngasihin gitu. Itu maka saya tidak mau ke dewan. Jangan tersinggung, bapak yang senang gitu. Tepat dong. Tapi saya enggak. Lila kalila, naon deui ye, aya keneh ilmu teh, aya keneh euy. Nyata kita ngalah hikmat. Buka praktek biasa we. Nu hayang didoakeun anu. Ngenta azimah, nu ngenta sabuk, nu ngenta wapak. Hayang dieusi badan. Praktek kita. Unan pajajan pre di bidang kitu. Akhirnya sayanya jadi tamak, jadi toma. Mun penting mikiran kira-kira isuk saya mah sabaraha. Mereka sebarat. Saya jadi begitu gitu. Ah. Dan orang juga bukan ingin takwa, tapi yang didoakan wungkul. Rasa-rasanya Rasul dulu, Rasul tidak memposisikan diri jadi tukang gitu mana. Ah, lain para satu lambiak ke wungkul, Pak. Maka saya belajar zikir. Jadi Kalau hikmat, kita mendapatkan ijazah doa dan sudah ditajribah doa itu untuk anu gitu. Keur hampang letah ya, keur pamaruhan ya, keur rezeki ya, keur macam-macam kan. Li anu lihat khazinatul asrar. Saya tidak anti ilmu hikmat. Yang sering keliru itu tukang hikmatnya berubah tujuan dari tadinya menolong orang jadi mencari uang gitu. Halal kena wae deh. Tong make istarobih samanan kulila itu bisa tong sok. Tong sok ngago goreng batur. Ya. Ini mau kemana Pak Jajan? Ini mau masuk ke juz 2161 prolognya gitu dulu. Sebab sering kita nanti sulit membedakan mana nu ahli hikmat, mana nu wali gitu. Antara lain dipelajarinya, lihat dia pengamal tarekat bukan? Tarekatnya mutabaroh enggak? Jadi prestasi yang dia miliki, limpahan karomah. Karomah itu orang ibadah ikhlas, tidak ingin apa-apa, oleh Allah diberi. Itu karomah. Kalau hikmat, kita ibadah ingin diberi. Nah, sakit itu kata-kata tipis. Membedakannya tipis. Bahkan banyak ahli profesi hikmat tapi dia pengamal tarekat. Ini susah ngebedakeun ana ieu. Ya, yang jadi keluar kebiasaan dia hikmatna tarekatna gitu. Kadang sering gitu. Subhana malam ya jali dalil ala uliyai. Illa min hazud dalil alaih. Kecuali sekira-kira petunjuk untuk kewalian itu. Walam yusil ilaihi illa man aroda ayyusila ilaihi. Dan Allah tidak mewusulkan, tidak menjemput, menarik orang kecuali yang ia kehendaki aja gitu. Bisa jadi si ini mengamal tarekat juga berpuluh tahun tapi oleh Allah tidak dijemput karena itu. Bisa jadi orang baru tapi sudah dijemput karena ada asar ibadah leluhurnya gitu. Mohon maaf, saya termasuk manusia sensasi. Di lingkungan Suryalaya saya dianggap sensasi. Sensasi tenang itu bikin kaget orang. Wong baru 4 tahun sudah diangkat wakil. Lebih hebat lagi Tengku Sulpan, baru datang ke Suryalaya dari Aceh sudah diangkat wakil. Ieu naon teuing teh nyaho? Teu kudu dipikiran. Capek-capek mikiran. Sebab mursyid pertimbangannya ada pertimbangan otak, akalnya ada pertimbangan ruh, ada istihoroh kita kan istihoroh orang mah lamun alus ngintai syarat hejo ya bisa aja lah, silakan aja, itu juga pekerjaan baik. Tapi kalau di kelas mursyid bukan istihoroh minta isyarat gitu, langsung berkomunikasi dengan Allah menunggu. Seperti halnya Pak Wahbi waktu di Amerika. Saya tugaskan beliau supaya tolong sampaikan informasi TKN, Tarekat Qudriyah Naqsabandiyah dari jalur Suryalaya di sana. Lalu beliau melaksanakan dakwah dan orang Indonesia yang di sana banyak ingin yang talkin, saya ditelepon. Ajengan, gimana? Tugas sudah saya sampaikan, banyak yang ingin talkin. Saya lapor ke Suryalaya. Kata Abah, jajan saja berangkat. Aduh, administrasinya agak rumit ke Amerika, apalagi namanya Zainal Abidin di musim banyak curiga ya. Nah, itu saya tahu. Nah, bagaimana pengasapa? Tunggu 5 menit istikharah dulu lah beliau. Baru ada telepon lagi. Silakan mentalkin. Jadi Pak Wahbi diangkat wakil talkinnya di Amerika, emergensi gawat darurat per telepon. Tasawuf modern itu enggak kaku, tasawuf ya enggak kaku. Ya pulang dari sana, datang lagi ke Abah, mengembalikan. Karena merasa bahwa tugas tadi gawat darurat. Cuma pengasuh Abah mengatakan, tidak usah dikembalikan. Berlanjutlah beliau, sampai sekarang menjadi wakil talqin. Subhana malam ya jalil dalila ala uliyahi lamin haitsu dalilu alaihi wa lam yusil ilaihi illa man arada ayyusil. Baca syarah supaya lebih jelas lagi. La dalila ala Allahi siwahu wa la usula ilaihi wa la usula ilaihi nanti. Bighairihi wa kadzalika auliya'uhu wa la makana alwusulu ila Allah ta'ala la yakunu illa bil inayati wal khususiyati wa yastahilu ay yakuna bi talabin aw sababin. Ya, yastahilu ay yakuna bi sabab bi talabin. Jadi untuk wusul itu tadi hayang-hayang gitu. Lanjut. Kana awliya'uhul mahsusuna bil qurbi minhu kadzalika lama khala'a 'alaihimul khul'ul 'adzimatu wa tawallahum biminnahil jasimati fastafahum li nafsihi wa ikhtasahum bi mahabbatihi wa ansahu wa taharuhu bi mahabbatihi wa unsihi. Unsi itu mesra, ya, bermesraan. Wataharo. Wataharo asrarohum min ajnasil ayari agyari. Wasona kulubuhum bima. Bahum. Wasona kulubuhum bima. Kulubahum. Wasona kulubahum bima auda'a fiha min al anwari wal asrori. Oh, terus. Fakanu lidalika. Sufiyatu fi ibadihi wa khubiyahu fi biladi. Jadi lebih, kita kan menduga begini, menduganya orang ingin jadi wali, setelah jadi wali ingin apa ya, sebutlah mimpin manusia gitu ya. Dakwah gitu. Supaya lebih tajam lagi dakwahnya, menggerakkan manusia. Bayangan kita bisa begitu. Ketahuilah. Tugas dakwah jadi wali itu, jadi wali ke kudu. Amar ma'ruf nahi munkar itu kewajiban semua. Mohon izin, mohon maaf kalau salah. Perbaiki saya kalau salah. Kalau melihat syarah, jadi mah ngomongnya, saya ngomongnya. Jadi para wali magia, Allah itu punya kemauan, hayang boga babaturan. Aduh, mohon izin, babaturan ulin minangkanalah, mencari ulin mah. Tapi bukan kawan main, babaturan teman bermesraan gitu. Semua Pak, saya tahu. Presiden lah, pemimpin apapun. Kita kan menduga kalau presiden mah terulin, terhoroi. Formal we di kantor. Enggak, Pak. Dulu ada TV nakal. Orang-orang besar ditampilkan kekanak-kanakannya. Bill Clinton sedang main boneka. Bapak mungkin menduga ajengan jajan mah serius aja lo menetuh. Rapat, ngaji, rapat. Enggak, Pak, saya sering belon, Pak. Ada unsinya, elek jungsa. Karena itu orang yang jadi ajudan pasti harus tahan rahasia, kan. Hitut lah, naon lah, wak-wak-wek-wek lah. Ayo nuk itu nakabeke, pemimpin-pemimpin. Ulama-ulama besar, syekh-syekh itu. Mama Cih Rasas dulu apa? Mayor. Mayor dahar ke gunung muncit domok. Ada. Ayo kayak gitu anak-anak. Ulah dikira nu disebutkeun lamun jelema rek jadi hamba Allah teh meni teu meunang kitu teu meunang bungah-bungah. Kadang-kadang sok kieu bae parabane nafsu geus sakali-kali mah euy. Paraban nafsu teh lain, lain aya nu haram mah jinah mabok entong-entong tempatna. Teu mah dosa. Nya saperti heureuy tong TV. Bari dikir nonton TV na. Jadi jangan diduga bahwa yang disebutkan tokoh-tokoh itu habis dengan ketegangan saja gitu. Enggak ya. Nah sekarang bukan menyamakan Allah dengan tokoh, bukan. Allah juga ada gitunya gitu. Punya pursoh ya. Punya kesenangan gitu. Di antaranya kesenangan milihan jelema bedol gitu. Ruh kudsinya dibawa ke ditu gitu. Bergaul dengan dia. Orangnya di bumi, Pak. Orangnya di bumi. Biasa-biasa. Kadang orang sendiri enggak sadar bahwa dia ruhnya sudah di sana, kudsinya. Karena itu sulit, enggak bisa orang ketahuilah hadirin bahwa ruhul kudsi saya sudah di sana, enggak bisa. Biasanya pengakuan terhadap seseorang sampai ke tingkat takwa sempurna alias wali tadi adalah pengakuan dari orang yang ikut mengamalkan amalannya dan ikut robitoh pada ruhnya gitu. Si ini mengakui, aduh alhamdulillah saya mengalami anu, terima kasih. Kita sendiri naon gitu, ternyaho gitu. Jadi nanti semakin banyak yang merasa pengakuan aja gitu. Dari tidak ada pelantikan ya, pelantikan wali gitu, tidak ada. Atau surat dari malaikat, umpamana kamu telah menjadi waliullah, enggak ada. Apalagi bikin surat sendiri atuh rada gelo teh. Surat keserangan manusia. Nanaon tuh abdi ieu diangkat tiraha, diangkat teh gagabah ngomong. SK segala macam. Nya SK wali nikah ku KUA bisa. Ada bayangan. Jadi mungkin supaya bapak nanti pulang dari sini sudah ditalkin dikir ngaji hikam ngamalkeun ieu iraha jadi wali. Nah saya bisi gitu. Entong ngarep-ngarep nu kitu. Oh, aing panyate geus ngaji hikam di ijazahan dikir teh diamalkeun sakitu puluh poe ka jadi wali gitu. Entah hatur uninga, tahu saya. Bahasanya kudu make kitu sugan, tahu saya. Anak oge ceritana nu karek 20 tahun diajar dikir. Kieu. Sok. Ayeuna mun dititah, coba cacaknya pajajian kaluarkeun karomatna. Tuh, lauk teh ditu cenah ngangkat ka dia. Ngangkat ok teu rek ka tunda. Da karomat mah lain heureuyan. Apa perlunya? Pamer, paling kaya kasebut. Kalakah leungit karomat mah kitu-kitu mah. Syekh Hasan Basri, Kiai Haji Hasan Basri, Cicurug. Salah seorang tokoh tarekat di Sukabumi. Pernah debat dengan pemimpin Belanda, duka sa Belanda nantinya. Pastur Belanda, karena beliau orang Cicurug, lebih tahu lah. Pastur dari kelompok Belanda, pendeta ya. Pendeta, pastur. Persoalannya adalah bahwa Kiai Hasan Basri mengatakan setiap air ada ikannya gitu. Duka disebutlah keceplosan gitu da urang geus nyaho teh ayeuna teu setiap cai aya laukan teu kan loba. Cai nu eueuh laukan dina badan loba cai eueuh laukan. Kalapa aya caian eueuh laukan. Izin Allah lisan beliau mengatakan setiap ada air pasti ada ikannya. Si pastor kan enak ngomong, sembarangan kiai bicara. Kelapa ada airnya, tidak ada ikannya. Waduh, tegenah oke meren. Nah, dalam situasi seperti itu, karomah. Jadi karomah teh lain kereteg hati si wali, lain karomah mah. Jadi karomah mah urusan sentral. Jadi karomah mah si orang mah biasa-biasa semuanya, orang biasa. Tobat ibadah sentral sana yang ngatur karomah. Di satu saat memang saatnya orang ini harus ditolong, sebut saja dalam sebuah kesulitan, dalam sebuah upaya perjuangan, dis Allah yang memperlihatkan. Tentuk yo keretek cek si wali, anu sia, anu cek tiluhur, naon perlu na. Pak, Nabi Muhammad waktu perang Uhud, sebut saja apa disebutnya kalau dikejar tika ripuh teh, dikejar sampai capek apa itu, pontang panting. Nabi Muhammad sampai belepotan lah, dikejar oleh kalau tidak salah Abdullah bin Qomi'ah. Gara-gara pemanah turun teh, kan tadinya udah diatur pemanah di Jabal Uhud, Bukit Uhud, bukan Gunung Uhud, bukit. Ada bukit ya kira-kira 20 meter lah dari lapang. Kalau gunung mau bisa, Jabal Uhud itu Bukit Uhud. Rasulullah mengatur pemanah di atas dan jangan turun. Apapun yang terjadi. Alhamdulillah karena strategi bagus. Kafir datang, dihantam dari atas, dilawan dari bawah, menanglah Khalid bin Walid, belum Islam waktu itu. Beliaulah jenderalnya. Kabur. Biasa kalau perang sudah menang, maka diambil ghanimah, onta lah, kuda lah. Termasuk perempuan juga kan dijadikan boyongan. Ya, lalu apalagi ya tawanan lah, harta segala macam perbekalan. Nanti disebutnya teh ghanimah ada ya. Ya perlengkapan lah. Logistik tentunya aing geus kolot aing ngomong teh mun ngahuleng heula wae. Logistik diambil. Pemanah dari atas nonton ke bawah. Aduh, repot nih. Kalau di atas terus bisa enggak kebagian. Mulailah satu orang mengatakan, ana rek turunnya. Rasulullah melarang. Ah, semenang iya. Perang udah selesai, turunlah 1, 2, 3, 4. Khalid bin Walid, Raja Wali matanya, mata elang itu, begitu melihat, mabur, nempok ke tukang. Pasukan pemanah turun, muncul orang mah, stop! Balik kanan, gerak! Kira-kira gitu orang, oh. Balik deh, diberi lagi briefing. Saudara-saudara, kita lihat mereka sudah turun dan mereka sedang berkumpul untuk berebut ghanimah. Serang kembali, ambil posisi strategi. Pasukan Khalid bin Walid balik lagi, naik lagi, jadi tibalik. Lebih parah daripada tadi. Kalau tadi pasukan Islam di atas di bawah, kafir menyerang dalam kondisi perang. Sekarang kafir menyerang umat Islam tanpa senjata. Ini. Goplah. Lupa. Dihantam di luhur, dihantam di anak. Hancurlah. Rasul sendiri pontang panting. Diberi. Sebab ada sayembara kan. Siapa yang bisa membunuh Muhammad? Disediakan 100 unta ya. Dari dulu juga begitu. Pokoknya ada. Maaf kalau kurang tepat. Setahu saya ada begitu ya, sayembara. Maka orang bernafsu untuk membunuh Muhammad. Terutama si namanya Abdullah lagi ngarakeun teh. Ya kana yang ngaran malah Abdullah bin Qomi'ah. Kejar. Jatuh terjerembab. ada Mus'ab bin Umair. Kalau tidak salah, lihat di tafsir Qurtubi, Pak. Saya dulu lancar nerangkeun nu kitu teh. Sekarang udah agak lupa-lupa. Ketika Nabi Muhammad akan dipabat, Mus'ab bin Umair maju, kenalah Mus'ab. Mungkin karena terlalu ambisius, wah, imbalan si Abdullah bin Qomiyah mengubur, "Qatal tu Muhammadah." Aku membunuh Muhammad. Maka turunlah ayat, "Makana Muhammad wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rus afa imata au kutila." Kalau ia mati atau dibunuh, "In qalabtu mala qabikum." Begitu terdengar pengumuman bahwa Muhammad telah terbunuh, makin kacau umat Islam. Muncullah si lupa namanya, tokoh munafik biasa, aya wae kelompok ngalalauk dinu kiruhna cek si munafik. "Nah, saudara-saudaraku, kalau Muhammad sudah mati buat apa lagi? Daripada berat-berat, kita balik lagi aja yuk pada agama kita." Untung ada salah satu ulama Jawa, tanah Jawa ya, mungkin juga Sumatera, suka ngarang nama tuh Masitoh. Sampai sekarang menurut masyarakat kan Masitoh jadi nama. Banyak orang anaknya diberi nama Masitoh. Wanita solehah di zaman Firaun namanya Masitoh. Masitoh mah babysitter. Mustun sisir, Masitoh tukang nyisiran. Mantap disebut Masitoh tuh binti Firaun. Babysitternya tukang ngurus anak Firaun. Kusabab kiai kurang hati-hati. Masyarakat menyebutnya Masitoh. Buahuldi, di mana ya Buahuldi? Dalam kitab apa ada istilah Buahuldi? Saya tidak menemukan istilah Buahuldi. Buah abadi, setan menipu bahwa kalau makan buah ini Anda akan abadi gitu. Lain kieu tah ieu teh ngaranna Buahuldi. Itu ceroboh dalam mengangkat nama disebarkan pada orang rame-rame lah. Jadi tungtungna saya ngomongkeunan sudah terlalu kental dengan orang. Kembali ke tadi. Anas bin lupa ya. Saudara Anas bin Malik. Dia mencabut pedang. "In mata Muhammadun," andaikan Muhammad mati, dia sebagai manusia, begitu hebatnya. "Andaikan Allah mau menolong, kami akan berjuang." Wah, keluar etana, banteng ketatonnya gitu. Ngamuk. Gugurlah dia, arang keranjang. Wong satu orang melawan banyak. Kalau mau pakai emosi, repot-repot amat Nabi harus pontang-panting. Ya, oi. Itu Nabi Muhammad bakal kasih Allah, tinggal dikir we. Gusti, hancur. Naon hesena? Kikituan teu Nabi. Henteu. Jangankan wali, lihat. Saking tidak boleh bermain-main dengan karomat. Nabi. Geus puguh di Thaif mah. Waktu di Thaif mah ditawaran, cek Malakul Jibal lagi, bukan Malak Jibril. Eta sok ceraroboh wae. Malakul Jibal, malaikat penjaga gunung. Jibril pa jauh-jauh, Jibril mah raja malaikat. Nu gawe kopral nu diomongkeun panglima, salah dewe. Orang bodoh ngangguk aja. Bahkan saya pernah mendengar seorang mubalig menjelaskan tentang Firaun. "Saudara ketahuilah, Firaun itu orang dulu, tinggi besar, giginya satu. Huntungnya cenah hiji ngageblek. Kumisnya keras, kos kawat gitar, mun dikitu teterleng." "Cing, malim. Hai pidato hareupeun bodoh teh meni sakarepna pisan. Saya tahu orangnya, Pak. Saya tahu orangnya, tidak akan saya sebut kode etik. Nah, enggak waduh. Itu loba kitu itu. Dina agama teh simpang siur. Tetek cek anak ge lah. Mun teu kaabotan mah ai tanggal 8 ulin ka dieu urang ngobrol nu karar itu tada teu diomean mah urang ngomean. Bukan ingin di lain hayang dipisepuh, dipikolot, diugung-ugung. Lain naon perlu, na ugung-ugung. Keur saya mah boga pasantren sagede kieu ge geus mahi. Na mana mah pigaweun, tapi kasihan Islam. Tidak ada yang memperbaiki. Mohon maaf ya, orang-orang kampus mohon. Agamana tong dipake ngalah duit wae. Pesantren dan lain-lain baik. Ya. Jadi Nabi Muhammad dekio ketika situasi berat langsung ke Allah. Ya Allah. Ketika Malakul Jibal di Thaif. Ya Muhammad, ya Rasulullah, mohon izin aku akan cabut gunung ini kutimpakan pada orang Thaif. Rasulullah berjawab, "Naslah, naslah. Aku tidak diutus untuk menghancurkan. Tapi aku hanya diutus untuk mendakwahkan. Mereka tidak menerima, itu urusan Allah. Naslah, siapa tahu anak cucunya nanti akan masuk Islam." Terbukti sekarang di Thaif umat Islamnya luar biasa. Padahal leluhurnya membenci Rasul dulu. Lamun Rasulullah ngawaroh harita ka malaikat. "Ya Rasulullah, urang cabut sikat." Cara urang, urang kan goreng adat. Paling resep mah deh kalau melihat orang lain jungkal gitu. Kita ini ajula lo, ajula lo. Kelompok tergesa-gesa, saudara setan kita ini. Kalau dihancurkan waktu itu anak cucunya di mana ya? Begitupun waktu Uhud. Sampai kalau Anda ke Uhud selain ke makom pahlawan Uhud, Sayyidina Hamzah dan lain-lain, Anda datang ke goa tempat Rasul bersembunyi tika nyumput ngahot-hot. Ya. Berceceran darah dari badannya. Sakitu teh kelas rajana para nabi para rasul nu geus lain karomah deui. Mukjizat teh nomor 1. Andai dia mau. Ya Rab. Rajat kabeh. Tapi itu dakumaha takdir itu. Jadi jangan berpikir mengamalkan zikir untuk main-main memperlihatkan kehebatan di depan orang. Nu diajar zikir make hikmah mun nanya nu ngaluarkeun kehebatan teh sok mesem. Nanti cenah. Dipajang-pajang, ditembung-tembung kehebatan ngarah sohor. Itu bukan ranah ibadah itu. Bukan ranah ketakwaan itu. Itu di luar itu. Main-main itu labun. Ya. Kok Pak Jajan, saya pernah jadi tukang begitu dulu. Cekan lagi. Jelema datang ke dia ijazahan. Beri-beri puasa tilu poe datang ke dia. Buka baju. Lain buka baju rek nanaon ceu lain. Lalaki. Di lalaki. Buka baju. Tinggal kolor wungkul cokot bedog seket coba heula kana kayu cek cek cek coba pokona hiji jelema 70 bacok lulus. Waduh, murid-murid anak teh kamana teh gagah nangtang. Lain hayang salat subuh, lain hayang tahajud, hayang gelut. Eder teh nu hiji gelut di Purabaya eleh. Bebeja ka aing bara ronyok. Ah abdi kieu aisian naon kitu. Abdi tenang tang di ditu. Hor. Dari situ saya berhenti ngisi-ngisi ilmu begitu. Ah mung ah. Ai panyate rek dipake nanyeurkeun agama lain kalau kahayu yang gelut. Ah munya Quran kitu, Islam kitu. Itu-itu. Ah jamin. Salah lagi. Sekarang masih lagu gitu-gituan. Murid-murid sebuah perguruan diisi dan lain marabuk, gelut, mabuk lagi gelut. Akhir-akhirnya maha guru di bidang gituan datang ke sini pada saya, ajengan, saya mau jujur ajengan, ya tolong talkin anak saya yang dua ini kenapa mabok ajengan, kata anak syekh nanti jadi jago mabok. Mudah-mudahan diampuni Allah. Anda jangan tertipu dengan ilmu-ilmu begitu. Maksud saya, cukuplah saya yang jadi korban. Tapi orang teh sok hayang wae. Sok keuheul. Bulan puasa dina mobil aya nu melenyun. Mun aing gagah ku aing disikat pan sakitu. Pasrahkeun ka Allah ku dikin. Ya Rob, Engkau lebih tahu. Di pinggirku ada orang seperti itu. Kalau berkehendak, silahkan terserahmu ya Allah. Nggak pasrahkan ke orang. Baru kanan telu setika beak melenyun. Hah, cek Allah teh keun aya meureun, keun aya. Gitu aya na. Daripada orang keulongkoh paninteu. Nafsu nyedek tanaga medek. Pasrahkan kau. Ternyata dia umpamana di pareuman. Jangan heran. Saya mengalami bisa ngomong gitu. Teuing kabeneran maneh narek mareuman urang ngadua sugan. Bisa jadi gitu. Tak itu camplangkeun ulah dihebat-hebat diri. Ada aja. Waliliwat teh. Ya sudah ya, udah ada paham nih. Jadi kawalian lain heureuyan. Karomat bukan main-main. Bukan sesuatu yang harus dikejar-kejar. Jangan pernah mengejar karomat. Nanti teh bil karomat non. Ut lubil istiqomah walatat lubil karomah. Kejarlah oleh kamu istiqomah ibadah. Bukan mengejar-ngejar karomat. Justru karomat adalah jebakan. Saya datang ke Mbah Maktum lagi satu saat ke Cirebon. Saya bertanya pada beliau, Kiai, saya ingin istiqomah. Beliau tunjukkan sebuah figura dari kayu. Sudah lebih 30 tahun masih ada di rumah beliau. Ini di rumah beliau. Dulu beliau mengatakan, tuh Kiai, al istiqomah khairu min al fikaromah. Saya dulu menduga ijazah diamalkan, istiqomah baru karomah. Jawab aja jawab seadanya. Karomat dulu, istiqomah dulu. Istiqomah dulu, tertib menurut otak kita begitu ya. Amal istiqomah terus menerus baru karomah. Ternyata keliru. Kita ini baru belajar mengamalkan, karomat sudah sering datang. Belum istiqomah, karomat sudah datang. Justru karomat itu jebakan. Ketika kita mendapatkan karomat, oh aku hebat, jadi malas amal, gugur kita. Innama nahnu fitnah. Falmatlubu amamakum, yang kau cari masih di depan. Tuh coba, lamun teu ngaji hikam, kanu praktisi lah. Bisa-bisa nerangkeun tah hadirin moal bisa ya karomat istiqomah. Istiqomah lah. Saya biarkan aja, Bapak berpikir seperti itu. Karena rata-rata informasinya begitu. Lalu saya perbaiki gitu. Istiqomah itu lebih sulit daripada 1000 karomat. Khairun itu lebih baik, artinya lebih baik, lebih sulit. Bisa jadi karomat 1000 istiqomah mencang kene. Ah, jangan lain gitu aku mah maneh heket. Ngas-ngas ah. Tuh, jadi walam yusil ilaihim illa man arada ayyusilahu ilai. Jadi semau-maunya Allah aja. Kita ini sebut saja lomba renang atau lomba lari. Lomba renang lah lebih enak, lomba renang, Pak. Saya sering memberi contoh dalam mengamalkan tarekat itu, sebenarnya kita bisa zikir bukan oleh kita. Seperti orang belajar berenang, pegang tambang, Jadi keceplak kecipleng digusur gitu. Si gawe ngelempang. Karena itu dalam tarekat yang pertama robito, ketersambungan kolbu, tambang kita pada dia, pada mursyid. Baru ada dikir, baru mujahadah. Jadi dikir orang teh selalu aja keceplak kecipleng gitu. Lain ku orang lain kan. Begitu. Nah, ketika lomba apa? Lomba berenang, semua berenang ke sana. Nanti ada yang dijemput. Bos di sebelah sana sebutlah. Dialungkeun tamang. Udin tah, Asep tah, nu sajen kena cenah tikelepek. Atau kena cenah balik deui gitu. Atau kena cenah didinya. Gusti kunaon make kitu? Ay hayangna aing ka si eta kitu. Ha Gusti, ha kumaha da? Da aing nu kawasana ge. Jangan marah. Oh itu ari urang nu geus diheula. Jadi wali murid, wali nikah. 20 tahun kemudian ada murid baru, ternyata dia sudah dilimpahi karomah. Asa bodoh tinggeun bae. Ini di dunia bisa jadi si orang yang di dunia itu pernah keluar karomah, tidak pernah mendapat kehebatan, keterkenalan, di akhirat nanti dia yang taj, taj makuta. Si orang yang di dunia mendapat karomah ke bagian mangulna bisa jadi. Oh Gusti pan di dunia ke abdi pan siapa baheula. Ari sieu mah ayeuna baheula teu ku aing. Oh Gusti, oh, kumaha kumaha aing. Silakan Anda mau milih yang mana legal. Baru tentu dua nana akan baik. Jadi panumpang butuh tejeng meta di tukang. Engke teh di gebugan heula ku malaikat nanaon umpamana, tapi geus di gebugan teh malaikat jadi mana surga kehet. Ah, benyol-benyol ge aing nepi heuh. Tungtungna mah kadinya kelas urang mah. Jangan pernah berpikir kita kan bisa masuk surga dengan amal kita. Moal paham. Bi rahmatillah, ku rahmatallah. Kan ada hadis ya yang menyatakan orang ingin masuk surga dengan amalnya. Hei pulan, kamu masuk surga dengan rahmatku. Monggo Gusti abdi mah. Hayang objektif. Amal abdi abdi mah. Duo saklek. Cek Gusti timang malaikat. Ditimang. Ternyata kalau orang punya amal ibadah berang puasa, penting ibadah teman-teman, 500 tahun dipakai ditimbang dengan nikmat berkedip satu kali lebih mahal berkedip satu kali ibadah siang malam 500 tahun ditimbang dengan satu kali berkedip. Cukup isti hayo atuh ari arek, ari arekku amal maneh maka surga na timbang wecing bener ku adil na Gusti teh lain ku padol ku adil. Adil itu ya saklek tegas berem-berem hidung-hidung gitu. Adil itu ha? Sesuai data. Ditimang teh oh. Sedang ngicep nah kaya sabar ribu kali jut, ratusan ribu kali ngicep. Balik dihitung anak Gusti ah ku rahmat teh nyacuk aing ge ah sebetul. Ayo panyate gampang. Ah nikmat pak, nikmatnya bergaul dengan hikam itu kieun. Anda marada genah da aya anak nu ngocoblak nu repot mana eueuh nu nerangkeun ka anak. Pan anda mah najan teu pati kerung ge mikiran kitabna ngarapna jeung segala rupa. Ah tinggal kieu we. Dia jeung disada aya anak eueuh nu mapatahan. Tidak ada yang menerangkan kepada saya. Geunaeun lah kebaya. Bagian anak kitu-kitu yang merenang. Baik. Beruntunglah Anda. Amin. Yuk lanjut. Masih banyak waktu. Ya. Oh tuh Hasan Basri can beres tuh. Loba teuing dongeng. Kalau benar Kiai menyebutkan setiap air ada ikannya, coba ambil buah kelapa satu. Cek pastur kesempatan aing nekuk kiai. Pan Ki Hasan Basri mah nyata tete ya, mun teu salah dibom jadi danasnya. Dibom jadi danas. Dihantem ku senjata kalakah kos Borono. Dibajang pakai truk ke sana truk ke sini kalakah truk nan gitu. Kitu tah ahli zikir. Mun kamari ayah Yusman, mana ayah Yusman? Aya keneh. Nyaritakeun dulurna narik naon cenah. Cara nusok natipit ya. Hai omah efemeran. Selimat gitu. Adi manehanana sok ngamalkeun dikir urang. Hayo peperodon nu kitu. Sukses menang jadi juara kemarin. Kenapa saya tidak mengopembarkan nukil? Bisi pajar dikir ke nukitu. Itu mah. Merenan kebenarannya gitulah. Untuk satu kali ya enggak apa-apa lah. Keur sakadar ngayakinkeun diri mengantong terus-terusan gitu. Ya, itu tuh tanya kon Tokyo. Ya bisi teh nyaho sakit tuh teh murid ajejen anu di dinya pan belegukna urang. Ayah menyampaikan begitu itu sekedar isyad. Bukan kehebatan jejen, agungna dikir. Naon cenah? Selalu ke situ, lepas diri, lepas diri. Terus dia naon dia dibuka kalapa satu dua tiga celak kacap ada ikan di dalamnya sahanu bisa ngasupkan lauk ke jero apa kalahlah si pastur itu termasuk karo karoma ngan sakali-kali nah kejadian lah gitu untuk kio tungtungna cek si Hasan Basri, Kiai Hasan Basri. Pokona keur daang ayeuna ngalah-kalah pajung gitu. Laukna urang paes di jero. Jadi karomah mah bukan main-main. Dalam sebuah situasi yang diteliti oleh Allah layak diberi pertolongannya begitu barulah terjadi. Jadi ulah kieu pedah urang kungsi kitu, unggal-unggal bare kitu. Henteu. Di sini mau ngecor. Ngecor masjid. Kalau pakai ilmu nyarang, eta teh aya ngancang cut. Diboleu make uyah prepet-prepet. Supaya hujan baueun. Aya nu kitu. Nah, ilmu ngaranana ge ilmu heuh. Saya sudah belajar dikir. Bagaimana caranya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ah, sadaya Gusti. Bade dihujankeun mangga bade henteu sawios. Andaikan menurut pertimbanganmu ya kami harus ngecor dalam tidak hujan, ya tidak hujanlah. Tapi mau hujan juga enggak apa-apa biar ngecor cari waktu yang lain, make kepasrahan. Izin Allah ser gitu. Mega ngeser. Waktu itu mungkin dipertimbangkan dari sana bahwa layak untuk ditolong seperti itu. Kadieunakeun ngecor berage hujan. Cenah teh Gusti ning teu cara kamari. Jadi khawarik-khawarik itu bukan diatur oleh kita gitu ya. Komong aja pokona kieu nya lamun ada hajat ka awe ka dieu. Sok. Geus beda deui wae. Kenapa nu hajat hayang halodo? Hayang loba semah supaya modal ulah lapur ngalah duit dagang kejo juring. Aing apang amak-amakna sebenarnya na jelema ki komo ihwan dikir ki kituan. Biasa-biasa hujan beureuk eueuh nu tetangga paduli teuing dak ngawinkeun mah geus. Tanyakeun ka minantu geusan maneh atos heuh eta nu penting na macok kitu. Urusan semah mah bab ka 10 kitu heuh. Geus ah. Rubama atla'aka. Haya tu baca kumaneh euy. Rubama atla'aka ala ghaibi malakutihi wa hajaba ankal istisrafa ala asraril ibadi. Kadang-kadang aya ka alam malakut teh mungkeun ku Allah teh, tapi aya kamuliaan teh dibere aya kitu Gusti mah. Naon kumaha kaoyong ayeuna? Lanjut. Man atla'a ala asraril ibadi. Atla'a itla'a. Manit tola'a ala asraril ibadi walam yatakhallaq birrahmatil ilahiyati. Kana itla'uhu fitnatun alaihi. Fitnatan. Oh. Kana itla'uhu fitnatan alaihi wasababan lijaril wabali ilaihi. Bagi segala kelakuan orang, kita sering ingin melihat kelakuan orang lain, meneliti kelakuan orang lain dengan dalih untuk memperbaiki. Siapa orang yang ngorek-ngorek batur? Mana eta euy? Siapa orang yang ngorek-ngorek kesalahan orang lain walam yatahallaq birahmatil ilahiyah? Ia tidak berkhuluk bertata krama dengan kasih sayang ketuhanan, maka itla'uhu fitnatan. Meneliti orang lainnya, ngorek-ngorek kesalahan orang lainnya itu menjadi fitnah alaih wasababan lijaril wabali ilaih, akan ada akibat pada dia. Paham tak? Paham lah bila aku entah. Pan orang sok resepnya. Si Ata itu kumatai kelakuan anda. Si Ata itu pan kia. Dasar dina hati lain nyalurkan rahmat Allah. Tapi hayang muka ai batur, hayang mebutkan batur. Maka ke si itu goreng te cager-cager. Orang katepaan goreng. Paham? Kita harus tahu data. Setiap orang harus tahu baik buruknya. Tapi harus rahmatil ilahiyah. Di sini kita kalah oleh Kristen. Kristen selalu judulnya adalah kasih sayang. Ayo orang judulnya lain kasih sayang. Kakehel, kamek. Kita kalah oleh mereka. Mereka datang senyum memperbaiki orang. Orang adat-adatan. Sini harus beda. Baik, lanjut. Hadun nafsi bil maksiyati dhahirun jaliyun. Jaliyun. Jaliyun. Wa hadduha fi ta'ati batinun wa khafiyun. Wa mudawatu ma yakhfa sa'uba ilajuhu. Sa'ubun ilajuhu hegae sa'uba pek wae. Ini udah kemarin. Kalau kita maksiat, nafsu merasa terpenuhi. Nyata-nyata enak rasanya. Kalau taat, batin khofi. Si nafsu mendapatkan manfaat. Tapi muntah pakai ma'rifat, hese karasa manfaat, nah taat. Kalau muntah pakai ma'rifat, bagaimana memperbaikinya, mengobati sesuatu yang khofi, itu sabun ilaju. Sangat sulit mengobatinya. Lanjut. Rubbama dakhala riya'u 'alaika min haitsu la yadurul khalqu ilaika. Aipanya teh riya teh. Katanya jelema sering terjadi riya, ku batur teh katanya urang na riya. Oi nyaraho teh urang alus teh ingat tuh. Hayu ditanyakeun malaikat mana amal uing beak bareto. Kunaon kitu ku riya? Da teh nyarahoeun pan maneh hayang. Hunus hanas disebutnya teh morojula ngalepaskeun ceuk ti dayeuhna mah ieu amal teh diuar-uar teh hayang kanyahoan batur batur teh hayang nyahu amalna hangus rubama dakhala riya alaika min haitsu la yadurul khalqu ilaika. Mending ikhlas we lah, riya-riya meusan mah ngape urang ajamatan. Perjalanan belajar ikhlas. Yuk. Istisrafuka ayya'lamal khalqu bihususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika. Lihat istisraf sulasi rubai. Sulasi mujarad mazid fi. Mazid fi warnaka. Tilu babka hiji istikhraj. Pakai sin, sinnya apa? Litolab istisraf. Naon istisraf teh cek urang malah hayang sohor teh nyebutna ya mencari ketenaran hayang sohor popularitas sok naon ka dinya teh bantuan saya bantuan ku kawan-kawan ya. Istisrof itu begitu dari syarop syarop mulia istisrof hayang dimulia-mulia hayang diemang-emang pengen disebut orang hebat awas awas hati-hati ayalah malhol kubi khusus ya tik supaya orang tahu kehususan kita kehebatan kita itu adalah tanda kamu ibadah ke Allah nak tebener dalilun ala adami sidkika fi ubudiyatika harusnya enggak saya ikut ke harta tunggu dulu di gupi wae maju dia kan usah jam ya ghaib nadral khalki ilaika binadrillahi ilaika wa ghaib an iqbal wajib wajib oh ya wajib an iqbalihim alaika bi syuhudi iqbalihi alaika manusiawi ya kalau kalau amal kita ingin diketahui manusia itu manusiawi ulah disebut salah heula ulah bijaksana harus bijaksana cek hatete nyah yang kanyahuan jelema naon euy kita cek urang teh kasorangan rek coba urang kacaritakeun urang kamari sedekah 200.000 cek hate sok aya lieun kahayang teh adi beuteung teh tamu teh nyahuan urang kamari naon keneh lahanan kami mitian mas ser hayangeun kancangan ku urang jawab naon euy eta nu kamari teh saya mah diuningakeun ka nu sanes gaib kitu tuh lides giles kunaonna gilesna nadrol khalqi ilaika binadrillah cek urang meuning keneh ditingali ku Allah lamun amal hayang ka Allah ka Allah nepi ka jelema ditepikeun jadi ikhlas teh ngahasilkeun kamasyhuran. Ana bukan orang ikhlas, jejen bukan orang ikhlas, tapi pengen sih hayang diajar ikhlas. Nah, poe ieu nu hadir sekitar 800 nu dihikam di dia. Kitu we beren ku Allah dikitukeun. Ku Allah dikitukeun. Jadi lamun diajar ikhlas teh lain matak teu sohor, lain. Semakin kita ikhlas, semakin disohorkan ku Allah gitu. Arek ikhlasnya sukanya sohor, nyata terjadi loh ya gitu deh. Kumaha tuh gerak, ingas susah ngomongnya nu gitu. Entong hayang sohor, tong hayang kanyahuanku, jelema cukup kau ningaku saha, dan kege pasti dikumahakan. Tapi entong oke, rarasakeun aku mana lah. Oke, mau diomongkan malah lateng ha. Kang, oke, anda akan mengalami sering-sering anda tahu tapi hese ngomongkan. Dina ruhania mah, pengalaman ruhania mah. Sudah ya, goyib natrol kia lagi, benatril lagi. Wajib ane ikbalihim. Nyumput mana? Dina ikbal manusia ka urang, alaika. Bisuhud iqbalih alaika. Ketika jelema cek hate sugane jelema teh madep ka urang, medok meneko, muanut ka urang. Ah, mending ditarima ku Allah daripada ku jelema. Kitu ganjangan kitu geun. Lamun ditarima ku Allah ditarima, ku jelema ditarima. Ah, sugane hayang diikbal ku Allah, sugane ku jelema. Nyata ulah. Hati-hati, lanjut. Man arafal haqqo syahadahu fi kulli syai. Syahidahu. Syahidahu fi kulli syai. Geus kamari kita mah lamun hayang wawuh ka Allah, pokona kudu bisa nembus pandang. Ada lagu tembus pandang. Saya buat tapi belum selesai. Kelanan lah danyeun laguna ge lain bisnis teh saya ingetna. Lihat wujud manusia paling sempurna. Lihat wujud manusia makhluk termulia. Wajah dan lain sebagainya. Tanya wasa kabeh tembuskan ka Gusti. Itu namanya tembus pandang. Ya, terus. Jadi melihat Allah dalam segala sesuatu. Sudah dibahas kemarin kan? Terus waman panabihi. Waman panabihi gobaan kulisayin. Panah lebur diri ke Allah, gaiblah segala sesuatu. Lanjut. Waman ahabbahu lam yu'thir alaihi syai'an. Kalau orang sudah dicintai Allah, segala sesuatu mau napak kena diri. Nah. Pak, bagi yang senang musik, dengar musik itu enak. Lamun keur ngeunah-ngeunah ngadenge lagu Ebit, Tuhan ada di sini dengan biolanya, pareume lampu cek urang. Kehead. Menang. Sok, Anda yang senang musik, pakai dikir. Nikmatkan dikir daripada musik. Saya mengalami. Saya orang hobi seni dari dulu. Tileuleutik anama juara nyanyi di sekolah anak gila yang juara ngitung. Ngitung mana mah tetimu. Tiba-tiba toge goreng wae. Mata teu pernah jadi juara di kelas teh mah. Di 30 murid ranking kasalawe. Aja ngantong sok ngomongkeun rahasia padulit euy. Di SD Perbawati kurang lebih ada 30 dari 30 murid kelas Pak Usman, si Utun Jejen adalah ranking ke 25 kajigau ke Salawe. Dulu ujian SD pun di Parung Seah ya, mantan kepala sekolah tuh. Di Parung Seah baheula tahun 68 saya ikut ujian. 3 SD, SD Karawang, SD Perbawati dan SD Parung Seah. Jadi 3 SD digabungkan jadi 100 lebih. Orang lain yang pintar-pintar beres keluar, si belek, si Utun Jejen, kieu keneh we di kelas. Disurakan aing ku babaturan ti leuy. Ingat keneh we teh si natungtung letah yang nyebut eta. Si eta paling ngaledek kana ti baheula keur di SD. Utun, siah yang jadi ustadnya, yang ditemak siah air jadi tentara siah. Ingat keneh we aing mah. Si eta mau diomongkeun moal. Eta aja kan jajan macana memori na. Ingat kena ni. Ting dekat pohon gitu. Lain dan dem lain. Sa si eta antara lain. Tina eta teh ning janela nu ku kawaten ho. SD baheula mah pan eueuh teh helan handapna ge. Urangna ge teu disenal mun. Kena ae. Geus. Bintang kelas di sini Ece Abdul Hidayat, urang salah bintana, anak Mang Surani, ingat kene deka. Gawe naina di Critical Board, ka dieu teh euy. Isukan sok ka dieu teh. Kayak rek manakiban sok ka dieu teh eta bintang pelajar. Pengumuman, eta pengumuman. Dari 3 SD yang digabung, maka yang meraih nilai terbaik Jejen. Sama dateng percaya entah. Ari di kelas ranking kasalawe. Ujian di 3 SD pang panderina kaluar, teuing salah sugan eta ngan. Taeuna. Sugan disalahkeun eta teh nu nilai eta sugan kuduna 38 mamana jadi 83 sugan teh kumaha? Teu nyaho da teh tengadukun henteu. Ta eta mimiti anama teh SD mula ge kubatur geus dianggap. Si eta masuk mahiwal geus kitu. Saya tahu masuk mahiwat, punten lain yang dipuji. Ada hal seperti itu dari kecil. Cek sararya, malah cek pun guru mau disebut ngarana. Jajan dah siapa rek mas santren tu kudu make ijazah jual we ijazah teh kasih anu nu teu lulus. Aduh, ima zaman baheula lain muka buka rahasia. Ayo cek abdi teh moal da abdi mah pesantren age jeung sakola kedah nganggo ijazah. Oh, sia mah euy. Ini lah jadi pangbadagna. Geus kuat bakat teh kitu. Hakeuna di NU kitu, dikekeyek jadi ngan ukur ketua ranting, peceng moal. Nyaho-nyaho jadi keun bae nu kitu mah. Asa hayang nurutan, hegae, geus ah. Jadi kudu bisa nempo Allah dina sakabeh per. Waman panabihi goban kulise. Waman ahabahu lam yusir alahi syaya. Mun jelema geus dipikat cinta ku Allah, nanaon ge moal neurak. Hartina moal neurak teh. Moal kaelehkeun ku setan, moal kaelehkeun ku nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa wakiah nanti malam saja. Ya.